Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan lagi, masih pembahasan berkaitan dengan maf'ul bih dari kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi, yaitu masuk ke pembahasan tentang hatful maf'uli bih, membuang maf'ul bih, yang sebelumnya sudah kita bahas tentang hatful amil, membuang amilnya. Sekarang kebalikannya, hatful maf'uli bih, membuang maf'ul bih. Yajuzu hatful maf'uli bih idza dalla 'alaihi dalilun. Yajuzu hatul maf'uli bih, dibolehkan membuang maf'ul bih. Kapan itu? Idza dalla 'alaihi dalilun, apabila ada satu dalil bukti yang menunjukkan terhadap dibuangnya maf'ul bih tersebut. Ya, dalam arti sebelumnya sudah ada lafaz tersebut, kemudian maf'ul bih yang sebelumnya sudah ada pada fi'il yang berikutnya tidak disebutkan lagi. Itu yang dimaksud idza dalla 'alaihi dalilun. Nahwu qouli ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan Tuhanmu, dia tidak meninggalkanmu. Ini khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Tuhanmu, dia tidak meninggalkan engkau, wahai Muhammad. Wa ma qala, dan tidak pula membencimu. Maka pada fi'il qala ai wa ma qalaka, yaitu ada maf'ul bih berupa dhamir nasab muttasil yang mahdzuf. Wa ma qalaka, dhamirnya dihilangkan, maka menjadi wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, wahai Muhammad, dan tidak pula membencimu. Ya, ada maf'ul bih yang dibuang apa tadi? Dhamir nasab muttasil berupa kaf. Ya, sebagaimana sebelumnya sudah ada kafnya ini, ma wadda'aka. Ya, sehingga dibuangnya ini karena sudah ada bukti yang menunjukkan atas hal tersebut, yaitu dhamir kaf yang ada pada kalimat sebelumnya. Sebelum qala ada wadda'a, wadda'aka, kemudian qala, yaitu qalaka. Wa nahwu qouli ta'ala, dan contoh yang lain adalah firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, illa tadzkiratan liman yakhsha, melainkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Ya, sehingga di situ ai liman yakhshallaha, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah. Kemudian wa yajuzu kadzalika hadzul maf'ulaini, demikian pula dibolehkan membuang dua maf'ul sekaligus. Ada fi'il-fi'il yang punya dua maf'ul, kemudian kedua maf'ulnya dibuang semua. Ya. Allati tansibu maf'ulaini. Ya, fil af'ali allati tansibu maf'ulaini. Membuang dua maf'ul bih itu ada pada fi'il-fi'il yang dia menasabkan dua maf'ul bih. Sebagaimana sebelumnya sudah kita pelajari bahwa fi'il itu ada yang jenisnya menasabkan satu maf'ul bih, ada yang dua maf'ul bih, dan ada yang tiga maf'ul bih, maksimal tiga. Ya. Kembali ke sini, ketika ada fi'il-fi'il yang dia menasabkan dua maf'ul bih, maka demikian pula dibolehkan membuangnya. Kapan itu? Wa dzalika idza dalla 'alaihi ma dalilun. Hal tersebut apabila ada satu bukti yang menunjukkan terhadap dua maf'ul bih yang dibuang tersebut. Nahu qali ta'ala, contohnya firman Allah ta'ala, aina syuraka'iyal ladzina kuntum taz'umun. Yang artinya, di manakah aina syuraka'iyal ladzina kuntum taz'umun? Ya, di manakah sesembahan-sesembahan yang kalian dahulu menyangka? Dari situ, yang kalian dahulu menyangka za'ama yas'umu itu punya dua maf'ul bih. Nah, di sini sekaligus dua-duanya dihilangkan. Taz'umuna maknanya ay taz'umunahum syuraka'i. Maf'ul bih pertama dhamirhum, maf'ul bih kedua syuraka'i, dua-duanya dihilangkan. Sehingga di manakah sesembahan-sesembahan kalian yang dahulu kalian menyangka bahwa mereka itu semua adalah sekutu-sekutu bagiku, yaitu sekutu-sekutu bagi Allah. Kalian menyangka dahulu di dunia bahwasanya di sana ada na'udzubillah, ini persangkaan yang jadikan jatuh ke dalam kesyirikan. Adanya pencipta selain Allah, adanya pemberi rizki selain Allah. Terlebih lagi dalam masalah uluhiyah, adanya yang boleh disembah selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, nanti akan dikomplainkan nanti di hari kiamat ya. Orang yang menyembah kepada seseorang, menyembah kepada benda. Ya, nanti akan ditanya, coba dahulu yang kalian sembah itu ya, yang kalian sembah selain diriku ya, selain Allah, coba di mana bisa enggak bantu menyelamatkan dari azab Allah ya. Na'udzubillah min dzalik, ini adalah merupakan dosa besar yang paling besar adalah perbuatan syirik. Wala'iyadzu billah. Wan nahwu, dan contoh, hal tadhunnu khalidan musafiran. Apakah kamu menyangka Khalid itu sedang safar? Ya, fataqulu, kemudian engkau menjawab. Ada orang berkata kepada kita, apakah kamu menyangka Khalid sedang safar? Kemudian kita menjawab, azunnu, iya saya menganggap, saya menyangka seperti itu. Maka ai azunnuhu musafiran. Di situ ada dua maf'ul bih. Maf'ul bih pertama dhamirha, maf'ul bih kedua musafiran, dua-duanya dihilangkan, dimahdhuf atau dibuang. Yang muncul kalimat adhunnu. Ini boleh, kenapa? Karena ini sudah ada bukti untuk mengarahkan bahwa dua maf'ul bih itu sudah disinggung sebelumnya. Hal tadhunnu khalidan musafiran. Ini kan ada khalid, ada musafir ya. Khalidan musafiran, ini adalah dua-duanya maf'ul bih ketika sebagai jawaban maf'ul bihnya dihilangkan. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, sedikit yang berkaitan dengan membuang maf'ul bih. Itu dulu yang dapat disampaikan atas kesalahan, kekurangan. Ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.